kapan tubuhmu kurasakan saat-saat bersamamu. Hanya tangis sedih tertahankan tetesan air mata yang jatuh saat engkau pergi. Dalam isak tangismu, dalam desa nafasmu, bersamamu tinggal sebuah kenangan. Kau bahagia. Kau telah pergi.